dorongan-dorongan orang mewantarkan ilmu-ilmu zahir. Wasyaitanu yulabisu alaihim dzalik. Syaitan mendorong dan mendukung akan hati-hati orang itu atas pekerjaan yang tiga. Pertama, lazat istilah, dua, parah bil istidbah, tiga, istibsyar bil akibatan. Wa yaqulu, syaitan lagi bisa membisiki di pikiran, gharabukum nasyruti billah, wa nabulu an syar'i alladhi syar'a Rasulullah SAW. Ujarnya setan di pikiran. Kita lalu berpikir, aku mewantarkan agama Allah, padahal perasaan itu dari suara setan. Aku mempertahankan syariat Allah yang dilaksanakan Rasulullah. Ada perasaan itu di hati. Mempertahankan agama itu ada di hati. Nah, lalu bagaimana supaya selamat? Oleh sebab itu ujar guru kita, man dallazi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Kalau tidak diizini oleh guru, jangan berani. Jangan berani. Sebab guru sudah tahu. Kalau beliau menyuruh, beliau tanggung jawab. Jadi kalau tidak ada guru yang menyuruh, bisa terjadi yang dikatakan Imam Ghazali tiga dorongannya itu tadi. Wa tara al-wa'idha yamunnu 'ala Allah ta'ala bi nasihati al-khalqi wa 'adl salatin wa yaqdu qabulin nas qawluhu wa aqbalihim 'alayhi. Dan lagi seseorang muballigh, dia selalu merasa mendapat nikmat Allah karena dia berapa tahun menyampaikan nasihat kepada umat. Ada perasaan itu, aku berapa tahun kerja sama Allah. Jadi ada akuan, aku berapa tahun kerja sama Allah. Yang kedua, aku berapa tahun jadi penasehat presiden. Yang ketiga, setiap aku bicara, siapapun mengikuti. Setiap aku keluar, siapapun mendatangkan. Macam-macam lah. Macam-macam lagi. Wa huwa yadzaki annahu yafrah bima yasurru lahu min nasruddin. Dan perasaannya bahwa dia itu adalah gembira dengan membantu agama. Perasaannya. Padahal hanya dia sendiri yang merasa. Buktinya tidak ada guru yang menyuruh dia mengerja seperti itu. Walau dhahara min aqranihi man huwa ahsan minhu wa adhan. Nah, untuk mengetahui kalau ada orang lain yang lebih dari dia. Misalnya, kalau ada orang lain muridnya lebih banyak dari dia. Kalau ada orang lain yang lebih banyak orang setuju kepadanya, orang itu kepada dia kurang. Di situ timbul perubahan hatinya. Nah, lalu jelas bahwa dia bukan ikhlas. Wan sarafan nas anhu, apalagi apabila orang-orang yang asal mengikut dia pindah kepada orang lain. Apabila dia merasa berat, menunjukkan dia tidak ikhlas. Wa aqbalu 'alaihi ridza'ahu dzalika wa mahun. Artinya, lalu hatinya sakit. Karena muridnya sekarang sudah ngaji ke lain. Walau kana ra'ituhu ad-din, la syakara Allah Ta'ala. Jika dia betul-betul karena Allah, niscaya dia gembira siapapun yang banyak pengikut. Karena tujuannya agama adalah wantar. Siapakah jalan yang mewantarkan tidak memilih? Baik dirinya maupun orang lain. Ringkasnya, orang yang ikhlas kalau mendengar orang lain seperti kerjanya bahkan lebih banyak yang senang kepada orang lain, dia bersyukur kepada Allah. Itu tanda ikhlas. Idkabahu Allah Ta'ala haradal muhimma bighayri. Malahan orang yang sudah ikhlasnya tinggi, kalau ada orang lain yang mengerja seperti kerjaannya dan murid-muridnya udah pindah ke lain, dia selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memberikan dia istirahat. Jadi muridnya diserahkannya kepada orang lain, itu tadi dia menyukuri kepada Allah. Summa syaitan ma'adharik la yukallih wa yakul innama ghammuka lim qita'i thawab anka la lim hirafi wujuhin nas anka ila gharidharik. Kemudian sesudah keadaan dia jadi menyendiri, muridnya udah semua pindah ke lain, lalu katanya syaitan, engkau tidak berpikir kah? Kalau orang tidak lagi suka kepada engkau, berarti engkau putus paha. Berusahalah supaya orang kembali lagi kepada kamu, supaya kamu dapat pahala terus-terusan. Begitu lagi tipu perdaya setan timbul di pikir. Lalu berusaha bagaimana caranya supaya dapat lagi murid. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kita bersama-sama memohon kepada Allah Ta'ala akan taufik hidayah. Sesudah memohon, taubat dan maghfirah. Allah Subhanahu wa taala alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, la quwwata illa billah. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, segala macam urusan zahir batin kepada pian dan minta doakan. أعوذ بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام خلصه وأمور رحمه سيدنا حبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح جميع أهل بيت الكرامة والصحابة القرامة والتابعين والتابع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى ربي سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجلال البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وشهاد يوم الكشف الأنوار بن علي إسماعيل البنجري وأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن الذي غشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نواه به السلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبدا العابدين ودخل الذاكرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنا واستعمال أواب الذهب والفضة sambungan daripada dosa seluruh badan, yaitu memakai segala bejana-bejana yang dibikin daripada emas dan daripada perak. Sama ada semuanya emas atau semuanya perak, atau sebahagiannya perak dan sebahagiannya emas, atau sebahagiannya emas, sebahagiannya tembaga. Watiqaduha ayyidina'ah, dan lagi dosa seluruh badan menyimpan akan bejana-bejana yang di atas itu tadi. Jadi memakainya dosa seluruh badan, menyimpannya pun dosa seluruh badan, seperti diletakkannya di atas mata benda dengan ketiadaan dipakai. Karena menyimpannya itu akan membawa sewaktu-waktu memakainya. Imam Ramli telah berkata, haram memakainya. Pada ketika tidak ada tempat, tidak ada wadah yang lainnya bagi laki-laki, walaupun masih kanak-kanak, dan bagi perempuan walaupun masih kanak-kanak. Maka diharamkan atas wali kanak-kanak membiarkan akan kanak-kanak itu memakai bejana emas atau perak itu tadi. Demikian haram pula membikin bejana itu. Ini yang tukang bikinnya. Dan haram mengambil upah bagi yang tukang bikin itu. Dan andai kata pemerintah merusak akan bejana itu, memang tugasnya nahi mungkar, maka tidak wajib menggantinya. Rasulullah SAW bersabda, la ta'kulu fi aniyatid zahabi wal fiddah wa la tashrabu fi sihafiha, janganlah kamu memakan sesuatu, memakai wadahnya sesuatu itu emas dan perak, dan janganlah kamu meminum sesuatu, memakai akan bejana itu tadi. Maka dihubungkan dengan bejana itu yang lain daripadanya. Contoh seperti alat-alat untuk menyelak mata, itu dosa seluruh badan dan memakainya kalau dibikin dari emas atau perak. Tempat celaknya yang dibikin dari emas dan perak, besar kecilnya sama dosa seluruh badan juga. Dan misalnya lagi jarum dari emas dan perak tidak boleh dipakai, hukumnya dosa seluruh badan. Untuk dipakai mengeluarkan kesulitan di antara dua gigi, dibikin cermin atau dibikin sendok, min salatin au ghairiha au fi'luhu ma'a tarki ruknin lahu au ma'a syartin au ma'a fi'li muqtidin lahu. Dan meninggalkan sesuatu yang hukumnya diperlukan atas dirinya. Dosa seluruh badan dan meninggalkan fardu min sholatin dari sumbahyang awwaibiyada atau lainnya seperti menuntut ilmu. Awwaibiyuhu ma'akar kiruhin lahu dan memperbuat yang fardu tetapi tertinggal satu rukun daripadanya seperti tumakminah. Hukumnya dosa seluruh badan. Atau mengerjakan yang fardu tapi meninggalkan satu syarat daripada syaratnya seperti umpama sembahyang tidak menghadap kiblat. Aum ma'afi'li mukbirin lahu atawa sumbah yang umpama beserta memperbuat yang membatalkan akan sumbah yang itu seperti menolehkan mukanya dengan maksudan sambil bergaya-gaya sambil bergaya-gaya seperti memalingkan muka walaupun dada tidak ikut-ikut maka bergaya-gaya sambil sholat hukumnya dosa seluruh badan. Wa tarkul jumu'ati ma'a wujubiha 'alaihi dan meninggalkan sembahyang Jumat apabila masih diwajibkan Jumat kepada orang itu, yaitu dengan sempurna syarat-syarat wajibnya yang sudah kita kenal, di antaranya bahwa wajibnya harus fasih, imamnya harus qorib. Dan rukunnya khutbah harus komplit. Tapi kalau syarat-syarat wajib Jumat kurang, seperti umpamanya khutibnya bukan qorib, bukan fasih, atau imamnya bukan fasih, atau jamaahnya kurang dari 40, yang betul-betul mustautin, artinya orang yang bukan musafir, maka meninggalkan Jumat apabila syarat wajibnya tidak cukup, itu tidak termasuk dosa. Selama Jumat masih wajib hukumnya karena cukup syaratnya. Orang yang meninggalkannya itu adalah dosa seumur, adalah seluruh badan. Adapun orang yang berlayar di hari Jumat, maka dilihatlah dulu. Apabila di tengah perjalanan ia bisa melaksanakan sholat Jumat, maka boleh. Tapi kalau diperkirakan tidak sempat sholat Jumat di perjalanannya, maka wajib ditunda sesudah sholat Jumat. Wa'adamil udhri yang kedua. Kalau wajib Jumat sudah cukup, tapi orangnya udhur, maka tidak menjadi dosa dia tidak sholat Jumat karena udzur. Adapun udzur Jumat maka sangat banyak dan kitabnya sangat banyak. Oleh sebab itu apabila ada orang tidak sholat Jumat, janganlah kita segera menuduhnya munafik atau sebagainya. Karena boleh jadi di dalam kitab yang dipegangnya yang sahih ada tercantum bahwa diri beliau adalah udzur. Apalagi kalau orang-orang yang tidak sholat Jumat karena uzur yang tidak diketahui orang lain, hanya beliau yang tahu, itu termasuk golongan waliullah, maka kita menuduh orang wali itu dengan tuduhan yang tidak sebenarnya. Berarti kita itu memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasnya yang lebih bagus dan menguntungkan adalah baik sangka kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Di antara anak cucu keturunan Datuk Kalampayan bertemu di alam ruhani dengan Datuk Kalampayan dengan pertemuan yang dibilang sahih, maka Datuk Kalampayan mengatakan bahwa anak kunci daripada kebaikan dunia dan akhirat seperti ilmu-ilmu dan amal-amal soleh adalah sebagaimana beliau mengambil akan gurunya, yaitu Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman yang disebut Syekh Samman Madani. Hanya anak kuncinya itu husnudzon, baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada Rasulullah. Kalau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua perkara yang tidak ada mengatasinya oleh suatu kebaikan, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Imam Syafi'i telah berkata, orang yang baik sangka adalah ciri yang akan membawa dia husnul khotimah. Artinya sebaliknya, orang yang buruk sangka, sangka itu hanya di dalam hati dan di pikiran, bukan keluar lidah. Kalau kita menyangka orang meninggalkan kewajiban tanpa udzur, maka namanya kita buruk sangka. Tapi kalau dilidahkan, maka hukumnya mengumpat. Buruk sangka itu, ujar Imam Syafi'i, menyatakan bahwa dia akan suhul khotimah. Imam Ghazali telah berkata bahwa buruk sangka itu bersumber dari dua perkara. Pertama, karena marah. Kalau kita marah kepada seseorang, maka terbukalah pintunya buruk sangka kepada yang dimarahi. Jadi karena ada digebului oleh marah, maka sangka-sangka kita kepada orang itu lalu buruk. Yang kedua, kasih dan cinta. Kalau kita lebih banyak cinta dan kasih kepada seseorang, maka terbukalah pintunya buruk sangka kepada orang yang lebih dikasihi dicintai. Itu contoh. Kalau seorang perempuan melimpat cinta kepada suaminya, maka apabila suaminya itu berlayar atau berjalan ada undangan, maka pulangnya terlambat, timbullah di hati istrinya buruk sangka. Jangan-jangan mampir di rumah perempuan yang lain. Nah, buruk sangkanya ini cemburu. Cemburunya itu karena kelipatan sayang. Jadi jumlahnya, kebaikan yang paling tinggi adalah baik sangka kepada Allah dan hamba Allah. Keburukan, kejahatan yang paling tinggi adalah buruk sangka kepada Allah dan hamba Allah. sumber daripada buruk sangka adalah pertama ada di hati kita bekas permusuh, lalu sisanya ada marah yang disebut dendam. Maka bagaimanapun kalau kita menaruh dendam kepada seseorang, pasti ada buruk sangka terhadap orang itu. Lalu timbullah kita itu meneliti, sehalus-halus meneliti kepada orang itu. Maksud meneliti di sini mencari-cari aib dan salahnya orang itu. Demikian apabila mencintai seseorang itu lebih daripada batas, maka timbul juga buruk sangka. Karena busiah-busiah, jangan-jangan. Akibatnya buruk sangka mati kata beriman. Adapun datu kelamayan mengatakan kepada salah satu cucunya, kalau ingin terbuka ilmu dan amal yang soleh, kuncinya membuka hanya baik sangka. Imam Ghazali sudah mengatakan, kalau orang yang alim kita menganggap sesuatu kerjaannya itu ada dasar di dalam langitan. Kalau orang jahil, dia melaksanakan karena uzur, yaitu jahil. Jadi kita masih lagi kawa baik sangka kepada Allah dengan keterangan Imam Ghazali. Kalau orang kaya, kita baik sangka. Beliau adalah banyak pahala, sedekah. Walau tidak terlihat, mungkin sedekahnya sembunyi-sembunyian. Tapi kalau sudah tidak ada musuh kepada orang yang berduit itu, walaupun nampak sedekahnya, karena kita di hati sudah tidak senang, maka timbul sangkaan bahwa beliau itu masih pelit. Kalau talijahkan, namanya mengupas. Kalau hanya di hati, membawa husnul khatimah. Kalau orangnya orang susah, kita sangka baik, dia lebih dahulu masuk surga. Karena apa yang dihisab, orangnya tidak punya apa-apa. Yang dihisab itu orang yang banyak mempunyai sesuatu. Seperti orang belayar datang haji. Banyak bawaan, maka lambat sampai ke rumah. Karena barangnya harus diperiksa keseluruhannya. Tapi kalau awak ke awak, kadada masalah, cepat sampai ke rumah. Kalau orangnya orang kafir, kita baik sangka. Boleh jadi di akhir umurnya dia mengata dua kalimat syahadat dan meyakinkan. Ahlus sunnah wal jamaah ittifaq. Kalau orang mati kafir, boleh jadi Tuhan masukkan ke dalam surga. Karena orang-orang yang mati kafir bahasa masyiatillah masih di dalam kehendak Allah. Insya'adzabahu wa insya'adzalahu jannah. Jikalau Tuhan menghendaki neraka, iya neraka. Jikalau Tuhan menghendaki surga, surga. Timbul pertanyaan kepada ahli sunnah, bagaimana janji-janji dalam Al-Quran dari Allah, orang mati kafir masuk neraka, dijawab oleh ahli sunnah. Janji-janji dalam Al-Quran dari Allah, orang mati kafir masuk neraka, dijawab oleh ahli sunnah. cukup sebagai Tuhan tidak menyalahi janji satu orang saja yang dimasukkan ke dalam neraka, yang lainnya tersesat. Begitu ahli sunnah wal jamaah baik sangkanya kepada Allah dan luas sarannya kepada Allah bagi orang yang sudah mati kata. Tapi kalau sudah kita itu terlalu cinta kepada orang, atau ada permusuhan bekasnya, sisanya disebut dendam. Tidak bisa hati kita itu baik sangka, pasti buruk sangka. Misalnya berbinian tadi, lalu cemburu, lalu timbul sangka macam-macam. Atau orang-orang bekas bakal lahir, lalu pengampunan pemaafan batasnya itu masih ada, lalu masih mencari-cari lagi kesalahannya atau membongkar kesalahan yang lewat. Di dalam kitab Imam Ghazali lagi disebutkan bahwasanya tidak ada rugi orang yang baik sangka. Apabila Jumat cukup syarat wajibnya dan manusianya itu tidak ada udzur, maka kalau dia meninggalkan Jumat, hukumnya dosa seluruh badan. In sholat dhuhra, walaupun dia sholat dhuhr, tetap dosa seluruh badan dan meninggalkan Jumat, karena syaratnya cukup, dia bukan Allah. Rasulullah SAW berkata, man taraka al-jum'ata min ghairi daruratin fa ba'dha 'ala qadrihi. Siapapun yang meninggalkan Jumat dengan ketiadaan darurat, di dalam hadis ini darurat bukan udzur, darurat. Nah, darurat di sini daruratin, di situ nakirah. Apabila nakirah artinya panjang. Jadi kalau kita mengaji soal udzur Jumat, darurat Jumat ini hanya dua kitab, mungkin dapat 10 saja. Tapi kalau banyak kitabnya, insya Allah kita banyak mengetahui udzur dan darurat Jumat. Oleh sebab itu, janganlah kita mempermudah buruk sangka, apalagi mengatakan kelidah. Orang yang betul-betul sudah wajib Jumat atas dirinya, lalu dia tidak sholat Jumat, niscaya Allah Ta'ala menutup akan hati dan pikiran. Tidak ada lagi pikiran dan hati yang benar. Tertutup segala kebenaran. Kalau sudah kebenaran tertutup, yang terbuka sebaliknya. Kesalahan. Wa tarkunah wi ahli qaryatin ka ahli baladin al-jama'at. Salawatul maqrubat. Dosa seluruh badan lagi. Tidak mengerjakan atau meninggalkan ahli kampung akan sholat berjamaah lima waktu di tempat yang disediakan untuk syiar seperti langgar dan masjid. Jadi kalau ada satu kampung membuat musola atau langgar, maka sholat berjamaahnya hanya maghrib dan isya dan subuh sahaja. Dohor asarnya masing-masing di rumah, langgarnya dipuji. Maka sekampungan itu nang kada turun lima waktu berjamaah yang tidak udzur, maka dosa seluruh badan. Oleh sebab itu harus berpikir kalau kita mau membuat tempat berjamaah, sanggup kada yang menangkapi lima waktu sholat berjamaah satu imam satu makmum? Sanggup kada? Kalau dikira-kira kada sanggup, kada usah baulah musola, kada usah baulah langgar. Jadi janganlah kita bergembira di kampung-kampung itu banyak pelanggar. Azan terdengar, tapi hendaklah kita bergembira apabila semua langgar itu lima waktunya berjamaah. Arti berjamaah satu imam satu makmum di setiap lima waktu. Apalagi masjid hanya dipakai untuk sholat Jumat. Sholat yang lainnya kosong. Maka sekampungan itu dosa seluruh badan. Kalau ada imam dan makmum, lazim atau istiqomah mengerjakan sholat berjamaah di tempat itu lima waktu, maka yang dua orang ini menghapuskan dosa sekampung. Tapi ini jika tidak otor. Dan ini semuanya laki-laki. Adapun perempuan, maka diperintah Nabi di rumah. Andai kata perempuan ikut sholat Jumat, maka hukumnya zuhur atas perempuan itu selesai. Karena dia ikut sholat Jumat. Tapi Siti Aisyah berkata sesudah wafat Rasulullah SAW melihat keadaan perempuan. Beliau berkata, seandainya Rasulullah SAW masih hidup, niscaya perempuan hilang ikut sholat Jumat. Karena memang sesudah Rasulullah wafat, perubahan sangat banyak. Ya kita memohon kepada Allah yang bersifat qiyamuhu nafsi dan bersifat akan itu. Kemana lagi kita berserah diri? Kemana lagi kita mengharap? Kita wajib berserah kepada Allah, jangan berserah kepada guru. Kita wajib mengharap Allah, jangan mengharap guru. Almarhum Guru Seman berkata di waktu pengajiannya, jangan berpegang kepada surban tuan guru. Nah itu memang di dalam ikat kita, selain dari malaikat dan rasul, semua ada dosa. Dan semua makhluk sifatnya lemah. Di dalam ikat, waktu sifat kaya, kita disuruh bertawakal berpegang kepada zat Allah. Di dalam ikat qiyamuhu binafsih, kita disuruh mengharap zat Allah. Jadi harapan kepada zat Allah dan pegangan kepada zat Allah. Jangan berpegang kepada guru, jangan mengharap guru. Sudah bertentangan dengan ikat kita. Di zaman Nabi Musa dipanggil Allah untuk Turi Sinai 40 hari 40 malam. Maka dipegang jabatan oleh saudaranya Nabi Muhammad. Setelah Nabi Musa mendatangi Turi Sinai sesuai akan panggilan Allah dan tempat yang ditentukan Allah, maka murid-murid Nabi Musa semuanya menyembah anak sapi. Nah, itu. Jadi sesudah Nabi Musa meninggalkan, maka muridnya berubah. Nah, itu. Oleh sebab itu, ini hanya pembicaraan contoh di dalam Al-Quran. Supaya janganlah kita berpegang lawan kurang yang bisa mati. Coba kita lihat dalam sifat 20 yang selesai kita baca beberapa kali sudah. Tuhan bersifat ayat dan bersifat akan hayyun. Dalilnya wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, berpeganglah engkau atas seseorang yang tidak mati, yang hidup selama-lamanya. Jadi kalau berpegang kepada Nabi Musa, Nabi Musa bisa mati. Berpegang kepada surban guru waktu guring aja tak pacul. Betul. Jadi masyarakat-masyarakat itu semua yang Islamnya diwajibkan berpegang sama-sama kepada Allah. Sebagaimana salat berjamaah, imamnya menghadap Allah, makmumnya menghadap Allah sama-sama. Kalau imamnya menghadap Pak Imaman, hatinya si makmum menghadapi murid imam, maka dua-duanya sudah tak salah wajah. Wajah itu udil Pak Imaman. Si makmumnya wajah udil murid imam. Bukan wajah udil ladzi fatara as-samawati wal arda. Masalah sembahyang berjamaah lima waktu di tempat yang disediakan, yaitu maksudnya di haitsu yadhharu syi'ar. Tempat itu nampak syi'ar, artinya bebas orang hendak sholat berjamaah. Kalau musola dan langgarnya dikunci, orang-orang tidak bebas lagi untuk sholat berjamaah di sana. Besar itu jangan dikunci langgarnya. Dan tempat masuk menuju langgar jangan dikunci. Kalau tempatnya lawangnya pintu gerbangnya ada tiga, dikunci dua, berarti masih satu lagi yang dibuka. Jadi dengan jalan yang satu itulah orang yang untuk sholat berjamaah masuk. Tapi kalau ketiga-tiganya dikunci, ditutup, nah itu tidak boleh. Atau sholat berjamaahnya di rumah. Betul. Jadi kalau di rumah, orang-orangnya yang masuk ke rumah itu, paling pula warganya, kalau orang kalah, mungkin beratlah masuk ke rumah itu namanya bukan syiar. Yang disebut syiar di sini, seperti masjid, langgar, musola, gitu. Bukan hak milik, seperti rumah itu. Rasulullah SAW bersabda, Tarikul jamaah mal'unun fitarati wal injiri wal zaburi wal quran. Tarikul jamaah yang si'adal ardi wal ardu tal'anan. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah di tempat yang disediakan dengan tidak hadir, maka dilaknat dia. Jelas laknat itu. Pertama di dalam kitab Taurat, dua di kitab Injil, tiga di kitab Zabur, empat di kitab Quran. Dan orang itu berjalan dimanapun, maka bumi yang diinjaknya mengutuk akan dia. Tapi hukumnya tadi perlu kifayah. Ini maksudnya semuanya lalu kadar jamaah. Kalau ada seorang imam, seorang makmum, dia yang tetap lima waktu sholat, yang lainnya ini sudah selamat daripada lalu. Karena ada yang menyandang fardu kifayah seperti di setiap kampung itu fardu kifayah seorang yang hafal Quran 30 juz. Apabila di sekumpul ini hafiz nang hafal Quran, maka seluruh sekumpul dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu persiapan diperbanyak yang hafal Quran. Karena kalau nang hafal Quran ada berlima ini diserangnya oleh teroris. Mati baimbah. Siapa lagi gantinya? Orang yang hafal Quran itu luar biasa usahanya. Pertama, dia melepaskan akan segala urusan lain supaya dadanya dan otaknya berhak untuk diisi Quran. Jadi tidak memikirkan akan badan, tidak memikirkan akan makan, minum, dan sebagainya. Kalau masih campuran itu ada, seumur hidup tidak bisa hafal Quran. Jadi kalau orang hafal Quran itu luar biasa hati dan pikirannya. Sudah tidak ada campuran lain lagi. Dan kedua, berapa tahun dia berjuang untuk belajar alif, ba, ta, ra, jim sampai 28 itu dihukumkan fasih oleh guru-gurunya. Sesudah dia fasih, berapa tahunnya melatih sampai fasih, lalu diberikan ijazah, tanda bahwa orang ini fasih. Kemudian mulailah ia belajar tajwid. Berapa tahun pula sampai dia menjadi orang ahli tajwid. Kemudian dia belajar pula sorof dan nahwu. Supaya dia tahu waqaf dan tidak memulainya di PL. Mawaqafnya di maf'ul. Memulainya di mubtada. Maakhirnya di khobar. Memulainya di inna, maakhirnya di khobar inna. Memulainya di kana, maakhiri di khobar kana. Harus dia menguasai ilmu nahwu. Kemudian dia menguasai pulang ilmu lughat. Cagar meneruskan kepada arti atau tafsir Quran. Kemudian mengaji pula akan ilmu usul tafsir. Luar biasa. Kalau orang sudah hafal Quran, berapa tahun berjuangnya dia. Oleh sebab itu sesuai. Kalau orang buruk sangka atau menghina atau mengutuk orang yang hafal Quran, maka orang itu murka. Itu sesuai balasan. Alhamdulillah, Sekolah Darussalam Martapura membuka tahfidzul Quran, menghafal Al-Quran. Kita bahagia dan kita mendoakan. Mudah-mudahan orang-orang Islam, terutama yang di Martapura, selalu gembira hati untuk menghafalnya. Maksudnya yang umpat di situ gembira. Karena apabila hatinya sedih, jangankan menghafal. Yang sudah hafal hilang. Jadi menghajarkan kada boleh sedih orang yang hafal Quran. Kalau dia sedih, hilang hafalannya itu. Karena menanggungkan dosa orang sekampung. Berapa ikung ada bisa kumpul ini. Nang dahulu Yusuf mu'allam. Nang kedua Haji Hasbi. Nang ketiga Samhuni. Nang keempat Sa'duddin. Samhuni pindah ke dalam pagar. Yusuf pulih ke kampungnya. Tinggal lagi kumpul dua, Sa'duddin dengan Hasbi. Lamun nang badua ini seikung misalnya diketrek malakal maut. Ketinggal seikung lagi, oleh sebab itu kita doakan. Semua orang-orang yang menyandang ilmu-ilmu nang gawian-gawian yang perlu kipaya, kita mohonkan kepada Allah sebagai tempat memohon. Kita serahkan kepada Allah tempat berserah, semoga sehat dan panjang umurnya. Dan sehingga mudah-mudahan banyak lagi nang jagar menyamai atau mengganti. Kita prihatin. Seperti musalla kita ar-raudhah ini, alhamdulillah 5 waktu tetap sholat berjamaah. Dan orangnya dihitung lebih dari 40 setiap 5 waktu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini berkah lanjutan. Dan jangan lupa bahwasanya langgar ar-raudhah ini sudah ditentukan oleh guru panggil. Dan ditentukan guru zaman ngarannya adalah musalla ar-raudhah. Oleh sebab itu jangan dirobah-robah dijadikan masjid. Sudah merasa sakit-sakitan sekarang. Jadi menyampaikan wasiat tausiah dari 64 hari itu. Ya, mudah-mudahan kita jangan ketulahan lawan orang tua-tua kita. Kalau nantinya musalla ar-raudhah ini dibikin oleh yang akan datang masjid. Misalnya sembahyang Jumat, maka jangan. Karena guru bangnya nang sungguh-sungguh memohon kepada Allah terjadinya ini, guru seman minta jua sampai memberi duitnya untuk bangunannya, maka janganlah kita langgar. Beliau mengatakan narannya musalla ar-raudhah, jangan dijadikan masjid. Padahal musalla sudah dipaham bukan masjid, apalagi diperkuat, jangan diulang. Mudah-mudahan semuanya nang masih lagi lah. Artinya kada otor lawa datang kelanggar kita mengisi sholat berjamaah dan mengisi pengajian dan mengisi akan amalan-amalan seperti burdah dan lainnya, seperti maulid dan lainnya. Misalnya Habib Abdul Rahman Barakbah, satu-satunya Habib nang tuha di Merkapura. Dan yang lain-lainnya lagi, mudah-mudahan semuanya diberi Allah Ta'ala sehat afiat dan panjang umur. Dan jangan ada was-was yang mengalahkan akan pekerjaan yang sudah baik ini. Adapun ulun, jangankan Tuhan pian aja sudah mengetahui keadaan ulun. Ulun kada perlu pada order ini kada perlu pian yahu aja. Allah lebih mengetahui ka order ulun. Ada order seperti taguring. Jadi kada boleh sembahyang itu mangoko. Artinya sampai keluar waktu. Kecuali udzur seperti misalnya jam 8 limbah makan bisa guring. Sekali bangun jam 8 juga dikira jamnya nang mati, sekalinya sorong nang guring mati. Itu. Atau orang nang kesakitan misalnya parut pinggang sampai pukul 4 hanya kada guring. Lalu bangunnya pukul 9 itu udzur. Ini masalahnya kada udzur. Entah. Misalnya nang kada udzur. Nah, pukul 2 turun ke padang. Mambil ranggaman. Lalu memutik ban. Pukul 2 tuh, pukul 3 naung. Pukul 4 ditambah naung. Pukul 5 tambah naung, pukul 6 naung lagi, 7:30 masih tarang lagi. Apabila sembahyang asar, nah itu kada udzur sebenarnya lain. Atau misal kedua lagi di padang juga, tulak pukul 2, membawa umpan unjun lawan unjunnya. Membawa nasi pulang panas-panas, membawa pulang pantak lawan warar musuh es, membawa rokok pulang rokok sempurna, likit rokok umpan unjun pukul 2 ya lari maikong lah, pukul 3 10, pukul 4 pasalawi Inya susah balap maghrib, inya susah lapar-lapar. Hari waktu itu, mah banyak sekolahan sampai setengah tujuh. Tarang aja lagi, dikira hanya setengah lima. Padahal setengah tujuh sudah. Apabila sembahyang asar, itu contoh misalnya aja. Nah, maka itu bukan udzur namanya. Lain, itu ngarannya udzur. Betul. Bila bima idakan Nabi Hudrin pala hurman. Bersalahan jika ada seseorang itu udzur, maka tidak haram hukumnya. Misalnya azar disebut di kitab ini wazadikakan naumi seperti daguri wanisiani seperti kada ingat. Nah ini bisa juga manusia itu kada ingat kadinya nang makan aja pang kada ingat. Kadang-kadang kita kada ingat dimakan ya Allah kursi juga sudah aja. Biasa makan pukul setengah 12, pukul 3 ada jangan makan. Bisa tak? Nah, kaya itu juga kada ingat sembahyang. Sampai pukul 4, astagfirullah, sangkan pukul 11 saja. Apang jamnya pukul 11 saja, mau mati jamnya. Tapi di dalam yang sa'an taksirin, jikalau lupanya ini tiada karena taksir. Lamun kada ingat disebabkan taksir, hukumnya tetap dosa seluruh badanan. Misalnya, kali bisa suanji seperti main catur. Nang sudah kita bahari tubuh bergaya. Ketawaan ya Allah. Bahari kita bergaya ketawaan. Nang wah ini ulun garing.